ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnah. Kaum muslimat, akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya telah berlalu penyebutan dan penjelasan di antara sifatul mar'ah as-salihah, sifat-sifat atau ciri-ciri atau karakteristik dari wanita salihah, yang mana kesemuanya itu selain sebagai tambahan ilmu atau wawasan, hendaknya kita amalkan dan kita praktekkan di dalam kehidupan keseharian kita. Kamaqil, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, innama yutlabul ilmu lil amal, hanyalah ilmu itu dicari, dipelajari, dihafalkan, lil amal, untuk diamalkan. Ilmu yang dipelajari akan tapi tidak diamalkan, fadararuhu akthar wa a'zam min naf'ihi, maka mudaratnya bagi bagi pemiliknya itu lebih besar daripada manfaatnya. Tidaklah sesuatu yang jika tidak diamalkan itu lebih berbahaya, lebih bermudarat bagi pemiliknya, kecuali ilmu. Ilmu jika tidak diamalkan, maka bisa menjadi hujjah ala sahibihi, hujjah yang bisa memberatkan pemiliknya. Maka kami nasihatkan kepada para akhwat wa ummahat, kaum muslimat, untuk bisa berhias dengan sifat-sifat wanita salihah yang sudah disebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Barakallahu li wa lakum. Untuk pertemuan kali ini kita akan sebutkan sifat berikutnya dari sifatil mar'ah as-salihah, yaitu as-sidq. Sifat yang berikutnya adalah as-sidq, kejujuran. Was-sidq lughatan, kejujuran. Di dalam bahasa Arab maknanya adalah ma tabaqal waqi'. Kejujuran adalah mencocoki kenyataan atau realita yang sebenarnya. Dan kejujuran ini bisa dalam bentuk lisan, ucapan, maupun dari sisi perbuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman memuji sifat as-sidq, kejujuran, dan sekaligus menghasung kaum muslimin, kaum mukminin dan mukminat untuk berhias dengan sifat yang mulia ini. Dalam surat Muhammad ayat yang ke-21 Allah berfirman, "Falau sadaqullaha lakana khairan lahu." Kalau seandainya mereka mau jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, lakana khairan lahu. Maka niscaya itu lebih baik bagi mereka. Dalam ayat yang lain pula Allah Subhanahu wa taala berfirman berisi perintah, amr, yang mana ayat ini diawali Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan khitab kepada kaum mukminin. Nadallahu bismil iman. Allah memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah azza wa jal. Ini perintah yang pertama, itu perintah untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian perintah yang kedua Allah sebutkan, wa kunu ma'as sadiqin, dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang sadiqin, orang-orang yang jujur. Allah merintahkan kita dengan nas ini agar kita bersama orang-orang yang jujur. Maka itu adalah perintah kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang memiliki sifat as-sidq, yaitu kejujuran. Sehingga dari sini, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallahu jami'an, sifat jujur itu wajib dimiliki oleh setiap mukmin dan mukminah. Dalam ayat yang lain pula Allah taala berfirman memuji kaum muslimin dan muslimat, dan juga Allah menyebutkan sifat-sifat terpuji yang ada pada kaum mukminin dan kaum mukminat dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-35. Kalau yang tadi barusan kita baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, ada dalam surat At-Taubah ayat yang ke-119. Dan yang berikutnya ini adalah ayat di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-35. Allah berfirman, innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya kaum muslimin dan juga kaum muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, kaum mu'minin dan kaum mu'minat, wal qanitina wal qanitat, orang-orang yang taat kepada Allah dari kalangan laki-laki maupun wanita, was sadiqina was sadiqat, dan orang-orang yang jujur baik dari kalangan pria maupun wanita. Allah sebutkan orang-orang yang memiliki sifat as-sidq baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Kemudian Allah lanjutkan, was-sabirina was-sabirat, orang-orang yang sabar baik dari kalangan pria maupun wanita. Wal-khashi'ina wal-khashi'at, orang yang memiliki sifat khusyuk baik dari kalangan pria maupun wanita. Wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqat, orang-orang yang senantiasa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Was-shaimina was-shaimat, orang-orang yang menjalankan ibadah siam, walhafidhina furujahum walhafidhat, dan orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka, baik dari kalangan pria maupun wanita, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, begitu pula orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik pria maupun wanita, maka Allah tutup ayat ini dengan balasan yang Allah siapkan bagi mereka semua, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah siapkan bagi mereka semuanya, golongan-golongan yang telah Allah sebutkan dari awal ayat hingga akhir ini, Allah siapkan bagi mereka maghfirah, ampunan dari Allah, dan ajran azima, pahala yang besar, ajr yang besar. Khawati fillah a'azani Allah wa iyyakum, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu di dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Innas sidqa yahdi ilal bir." Sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan pelakunya atau pemilik sifat kejujuran tersebut kepada kebaikan. "Wa innal birra yahdi ilal jannah." Dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan kepada al-jannah, kepada syurga Allah subhanahu wa ta'ala. "Wa innar rajula la yasduq hatta yuktab siddiqan." Dan sungguhnya seorang pria, seseorang berbuat jujur, dan senantiasa dia berusaha untuk berbuat jujur, hatta yuktab siddiqan, hingga akhirnya dia ditulis, dicatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang siddiq, sebagai seorang yang memiliki sifat jujur. Dan sebaliknya, Rasulullah alaihi salatu wasallam mencela orang-orang yang tidak memiliki sifat jujur ini, yaitu sifat al-kadzib, pendusta. Rasulullah bersabda, "Wa innal kadziba yahdi ilal fujur." Sesungguhnya al-kadzib, kedustaan itu akan mengantarkan pelakunya kepada fujur, perbuatan fujur, perbuatan yang jelek. "Wa innal fujura yahdi ilan nar." Dan sesungguhnya perbuatan fujur, perbuatan-perbuatan jelek tersebut akan mengantarkan pelakunya kepada an-nar, neraka. "Wa innar rajula la yakdzib hatta yuktabu hatta yuktaba kadzdzaban." Dan sungguhnya seorang pria, seseorang berdusta, dan terus menerus dia melakukan kedustaan sampai dia ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Wa na'udzubillahi min dzalik. Akhwati fillah, barakallahu li wa lakum, dari dalil-dalil yang disebutkan ini menjadi jelas bagi kita bahwasanya sifat as-sidq adalah sifat yang mulia yang Allah perintahkan di dalam ayat-ayatnya untuk kita berhias dengannya, dan juga diperintahkan pula oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam melalui sabdanya. Nabiuna Muhammad alaihissalatu wassalam, di antara sifat beliau, akhlak beliau yang terpuji, yang ini merupakan dengan akhlak inilah beliau berdakwah di tengah-tengah umat. Bahkan sebelum Rasulullah diutus sebagai seorang nabi, sifat ini telah melekat pada diri beliau. Dan ketika beliau sudah diangkat sebagai seorang nabi, akhlak inilah yang didakwahkan pertama kali di tengah-tengah kaumnya, yaitu as-sidq, kejujuran. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Sufyan, sahabat yang mulia. Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, yang ketika itu masih dalam keadaan musyrik, kafir. Ketika dia ditanya, ketika dia sedang melakukan perjalanan safar untuk berdagang ke negeri Syam, dan dihadapkan ke depan Raja Romawi ketika itu, Herakl, ditanya dia tentang bagaimana atau apa yang didakwahkan oleh Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, yang ketika itu telah terdengar beritanya bahwa ada seorang yang mengaku sebagai seorang nabi. Maka Herakl yang saat itu menjabat sebagai Kaisar Romawi bertanya, mencari informasi tentang pria dari kalangan Arab yang mengaku sebagai seorang nabi ini. Maka Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, yang ketika itu masih kafir musyrik, beliau menjawab, wa kana ya'muruna bis salati was sidqi wal afafi was silah. Dia yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam memerintahkan kami untuk melakukan salat was sidq, dan juga memerintahkan kami untuk bersikap jujur, wal afaf, memerintahkan kami untuk memiliki sifat iffah, menjaga kehormatan diri, wasilah, dan juga memerintahkan kami untuk menyambung silaturahim. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitabnya Al-Istiqamah, annahu ittafaqa uqala'u bani Adam ala madhi sidq wal adl wa dhammil kadhib wa dhulm. Bahwasanya telah sepakat para uqala bani Adam, orang-orang yang berakal dari kalangan, dari keturunan anak cucu Adam, mereka semua sepakat untuk memuji sifat as-sidq, kejujuran, wal adl, begitu juga sifat adil, dan mereka juga sepakat untuk mencela sikap al-kadhib, perbuatan dusta, dan juga mencela perbuatan adzulm, kezaliman. Akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, yang perlu kita ketahui bahwasanya as-sidq, kejujuran, itu lebih umum sifatnya daripada hanya sekedar ucapan di lisan. Hal ini sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayatnya yang mulia di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-177. Allah berfirman, laisal birra antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mal ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina fir riqabi wa aqamas salat wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dalam ayat ini Allah berfirman, bukanlah albir, kebaikan itu, dengan sekedar kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur atau barat. Akan tapi kebaikan itu adalah dengan ada pada barang siapa yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab Allah, para nabi, dan juga kebaikan itu dengan menginfakkan harta yang dicintainya kepada kerabat dekat, kepada anak-anak yatim, kepada kaum miskin, dan kepada ibnu sabil, dan orang-orang yang meminta dalam keadaan butuh. wa fir riqabi wa aqamas shalah, dan juga memberikan harta, menginfakkan harta kepada kaum riqab dan menegakkan salat, membayar zakat, menunaikan zakat, dan dengan wafa'ul ahd, dengan memenuhi janji yang telah dibuat. Wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, dan dengan bersabar terhadap musibah yang menimpanya dan malapetaka yang menimpanya atau ketika dia tertimpa kejelekan. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan ulaikal ladzina shadaqu. Mereka inilah orang-orang yang jujur. Mereka inilah orang-orang yang memiliki sifat jujur. Wa ulaika humul muttaqun. Dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Maka di dalam ayat ini akhwati fillah azami Allah wa iyyakum menunjukkan bahwasanya as-sidq, kejujuran itu ada pada ucapan, perkataan, dan juga ada pada al-af'al, amalan-amalan kita. Dan al-jazau min jinsil amal, balasan itu akan didapat seorang hamba sesuai dengan amalannya jika dia jujur bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia jujur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah akan memperlakukannya dengan kebaikan. Sebagaimana dikatakan intasdukullah yusaddiquka, jika engkau bersikap jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya Allah akan membenarkanmu, akan mengaruniakan kepadamu sifat jujur, sikap jujur, dan Allah akan membelamu. Dan kejujuran as-sidq barakallahu li wa lakum adalah di antara alamatnya atau tanda-tanda ciri-ciri kaum mukminin. Sebagaimana sebaliknya, al-kadzib, kedustaan, itu adalah tanda-tanda ciri-ciri kaum munafikin. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu muttafaqun alaihi, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, ayatul munafiqi salasun, tanda atau ciri orang munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, jika dia berbicara, dia berkata berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji, dia mengingkarinya. Wa idza tumila khana, dan jika dia diberikan amanah, dia mengkhianatinya. Wasidqun najatun minal mahalik wa miftahun likulli khairin. Keutamaan sikap jujur, jika dimiliki oleh seorang hamba, maka kejujuran itu adalah najah, keselamatan, yang akan mengantarkan seorang hamba kepada keselamatan dunia dan akhirat. Dan kejujuran itu pula adalah kunci bagi setiap kebaikan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Istiqamah, fasidqu miftahu kulli syarr, miftahu kulli khairin, fasidqu miftahu kulli khairin. Kejujuran itu adalah kunci bagi setiap kebaikan. Kama annal kadhiba miftahu kulli syarr, sebagaimana dusta itu adalah kunci bagi setiap kejelekan. Walihada yaquluna an ba'dil masyayikh, oleh karena itu berkata, diriwayatkan atau disebutkan dari sebagian masyayikh, annahu qala, bahwasanya dia berkata, qala li ba'di man istatabahu min ashabi, ana la usika illa bisidq, fata'ammalu fawajadu as-sidqa yad'u ila kulli khairin. Al-muhim bahwasanya di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwasanya as-sidq, kejujuran itu adalah kunci bagi setiap kebaikan, sebagaimana al-kadzib lawan dari as-sidq adalah kunci bagi setiap kejelekan. Nah, maka adanya akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita memiliki akhlak yang mulia ini. Kita berhias, berusaha untuk menjadi orang-orang yang shadiqin wasadiqat, yang senantiasa melandasi setiap ucapan kita, setiap perbuatan dan tingkah laku kita dengan kejujuran. Kejujuran di dalam kita menukilkan berita-berita, informasi. Kejujuran kita di dalam kita menyampaikan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Jujur kita di dalam melaksanakan amanah yang dibebankan kepada kita. Karena sungguhnya as-sidq, kejujuran itu adalah kunci bagi setiap kebaikan, ya. Dan na'am, keselamatan bagi hamba di dunia dan di akhirat. Taib, untuk sifat berikutnya dari sifatil mar'ah as-salihah adalah sifat ar-rifq. Sifat ar-rifq yaitu kelemah lembutan. Berkata Al-Khalil bin Ahmad di dalam kitabnya Al-Ain, ar-rifq layyinul janibin walatafatu al-fil. Definisi dari ar-rifq, dari kelemah lembutan, itu adalah layyinu janib, lemah lembut di dalam bersikap, di dalam perbuatannya dipenuhi dan dilandasi dengan latafah, yaitu kelemah lembutan dan sikap lunak. Berkata Alim Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam kitabnya Fathul Bari ketika mensyarah Kitabul Adab, bab arif fil amri kullihi, ketika beliau mensyarah bab arif kelemah lembutan di setiap perkara, beliau berkata arifku bi kasri ra wa sukunil fa ba'daha qaf. Arif dibaca dengan ra yang di kasrah dan fa yang di sukun. Definisinya atau maknanya adalah layinul janib bil qawli wal fil, bersikap lemah lembut baik dengan ucapan, perkataan maupun perbuatan. Wal akhd bil ashal wa huwa diddul unuf. Dan arif adalah al-akhd bil ashal, mengambil perkara yang lebih mudah, lebih ringan, yang tidak memberatkan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Wa huwa diddul unuf. Dan ar-rifq itu adalah lawan dari al-unuf, sikap kaku dan sikap kasar. Sifat ar-rifq ini akhwati fillah azani Allah wa yakun adalah sifat yang mulia yang Allah sifati nabinya dengan hal tersebut. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-159 Allah berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, dan dengan rahmat dari Allah lah engkau bersikap lembut kepada mereka, yaitu kepada kaumnya, kepada kaum mukminin. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Kalau seandainya engkau adalah orang yang fad, yang ghalid, orang yang kasar dan kaku, yang miliki kalbu yang keras dan kaku, lan faddu min haulik, maka niscaya mereka akan pergi dari, meninggalkan engkau. Fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr, maafkanlah mereka dan mintakan ampun bagi mereka serta bermusyawarahlah dengan mereka di dalam urusan. Dari penggalan ayat ini menunjukkan bahwasanya sikap mudah memaafkan, kemudian memintakan ampun bagi saudaranya, kemudian bermusyawarah dengan sesama saudaranya kaum mukminin dan mukminat, itu termasuk sikap arif, sikap kelemah lembutan. Ketika dia memutuskan suatu perkara, terutama yang menyangkut urusan orang banyak, menyangkut urusan umat, dia memutuskannya didasarkan dengan musyawarah bersama saudara-saudaranya. Maka itu termasuk sikap arif, kelemah lembutan. Dalam ayat yang lain pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah mensifati nabinya, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, itu dari kalangan manusia, azizun 'alaihi ma 'anittum, yang terasa berat baginya apa yang memberatkan kalian, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, yang dia sangat bersemangat untuk kebaikan kalian dan terhadap kaum mukminin dia sangat penyayang dan penuh kasih. Demikian Allah Subhanahu wa taala mensifati akhlak rasulnya yang penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan sikap kasih dan sayang kepada umatnya. Terasa berat bagi beliau apa yang memberatkan umatnya, dan beliau sangat bersemangat dengan kebaikan untuk umatnya. Maka akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hendaknya kita menteladani, mencontoh akhlak yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita penuhi sikap kita, ucapan kita, perbuatan kita dengan kelemah lembutan kepada keluarga kita, terutama kepada orang tua kita, ayah dan ibu kita. Mereka lah orang yang paling berhak untuk kita berikan kelemah lembutan kepadanya. Kemudian setelah itu menyusul keluarga kita, suami kita, anak-anak kita. Mereka juga orang-orang yang paling berhak dari kita kelemah lembutan. Kalau kita bisa bersikap lemah lembut kepada orang lain, maka kita hendaknya bisa lebih bersikap lembut kepada orang-orang terdekat kita, keluarga kita, ya, dan orang-orang yang tinggal serumah dengan kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam, nah, hadis yang sahih yang menyebutkan tentang bagaimana sikap lemah lembut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Malik bin Al-Huwairits. Beliau berkata radhiyallahu taala anhu, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sudah hijrah ke Madinah bersama rombongan dari kaumku. Faqamna indahu 20 lailah. Maka kami pun tinggal bersama Rasulullah di Madinah selama 20 malam. Karena beliau dan sebagian rombongan dari kaumnya ingin belajar tentang dinul Islam. Dan salah satu yang disifatkan oleh Malik ibn al-Huwairits tentang Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah, kata beliau, wa kana rahiman rafiqan. Dan beliau, yaitu Nabi alaihi salatu wassalam, adalah seorang yang rahim, seorang yang penyayang dan rafiq, seorang yang penuh dengan kelemah lembutan. Falamma ra'a syauqana ila ahalina qala, setelah 20 malam berlalu, beliau melihat kami mulai ya, terhinggapi rasa rindu kepada keluarga-keluarga kami. Maka Rasulullah pun memahami hal itu. Beliau memahami apa yang dialami oleh Malik bin Al-Huwairits dan para kaumnya atau rombongan yang bersamanya. Maka Rasulullah bersabda kepada mereka, irji'u fakunu fihim, kembalilah kalian kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka. Wa'allimuhum wasallu, ajarilah mereka agama, ilmu agama yang telah kalian dapatkan. Wasallu, dan sholatlah bersama mereka. Faida hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum waliya'ummakum akbarukum, jika datang waktu sholat maka azanlah salah seorang di antara kalian dan salah seorang dari kalian yang paling besar hendaklah menjadi imam. Di dalam kitabnya Sahihul Bukhari, Al-Imamul Bukhari menyebutkan sebuah bab yang tadi sudah kita isyaratkan di awal, yaitu bab arif fil amri kulli, bab bersikap lemah lembut di setiap urusan, di setiap perkara. Kemudian Al-Imamul Bukhari setelah menyebutkan bab itu, beliau menyebutkan dua hadis. Hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin, bahwasanya beliau menceritakan sebuah kisah. Dakhala rahtun minal yahudi, pernah suatu ketika datang serombongan orang dari kalangan Yahudi datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka orang-orang Yahudi tadi mengucapkan kepada Rasulullah assalamualaikum, tidak mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum keselamatan atasmu, tidak, tapi mereka menyatakan atau mengucapkan assalamualaikum, yang mana arti dari assalam adalah kecelakaan, semoga kecelakaan atasmu, bukan doa kebaikan tapi sebaliknya doa kejelekan. Faqalat Aisyah, maka Aisyah pun memahami hal itu. Fafahimtuha, aku memahami apa yang mereka ucapkan, orang-orang Yahudi tadi. Faqultu, maka aku pun membalas ucapan mereka dengan waalaikumussalam wal la'na, kepada kalian, atas kalian pula kecelakaan dan la'na. Maka perhatikan bagaimana sikap Rasulullah SAW. Beliau malah berkata kepada Aisyah, mahlan ya Aisyah, pelan-pelan wahai Aisyah, inna Allah Azza wa Jal yuhibbur rifqa fil amri kulli, sesungguhnya Allah Azza wa Jal mencintai dan menyukai arif, kelemah lembutan di setiap perkara. Maka Aisyah pun berkata, ya Rasulullah, alam tasma' ma qalu, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka katakan kepada anda? Maka Rasulullah pun menjawab, faqad qultu wa alaikum, aku telah membalas ucapan mereka dengan ucapan wa alaikum. Asyahid khawati fillah azanillahu wa iyakum, Rasulullah pun tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Namun karena sikap arif yang ada pada beliau, beliau tidak kemudian membalasnya dengan sikap keras sebagaimana yang beliau tegurkan terhadap istrinya, cukup dengan menjawab waalaikum. Kemudian hadis yang kedua yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab itu adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hadis yang menyebutkan kisah seorang Arabi, seorang Arab Badui yang buang air kecil di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika para sahabat hendak menegur orang itu, Rasulullah yang penuh dengan sikap lembut, sikap rifq, beliau melarang para sahabat. Beliau berkata, bersabda kepada para sahabatnya, la tuzrimuhu, jangan engkau putus ya, jangan engkau ganggu dia, biarkan dia terlebih dahulu. Karena jika ketika itu si Arab Badui tadi diputus ya, dari hajatnya, maka madarnya lebih besar ya, dan kotorannya akan semakin tersebar. Maka Rasulullah dengan sikap hikmahnya dan sikap rifnya, kelemah lembutan beliau, beliau menyikapi perbuatan Arab Badui tersebut dengan penuh kelemah lembutan. Kemudian beliau baru setelah si Arab Badui tadi menunaikan hajatnya, baru beliau memerintahkan untuk diambilkan seember air atau setimba air untuk diguyurkan di tempat najis tersebut. Maka ini adalah contoh-contoh bagaimana sikap hikmah, sikap kelemah lembutan yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis pula Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, menyebutkan bahwasanya arif, kelemah lembutan itu adalah kunci kebaikan. Dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, bahwasanya Rasulullah bersabda, man yuhram ar-rifqa yuhram al-khair. Seorang yang diharamkan dari sikap arif, kelemah lembutan, maka dia akan diharamkan dari kebaikan. Di dalam hadis yang lain pula Rasulullah alaihissalatu wasallam bersabda, menyebutkan ketika menyebutkan ciri-ciri penduduk jannah, beliau bersabda, ahlul jannati thalathatun, penduduk jannah itu ada tiga. Yang pertama, dzu sultanin muqsit, mutasaddiq, muwaffaq. Ciri penduduk jannah yang pertama adalah dzu sultan, seorang yang memiliki kekuasaan, muqsit, dan dia bisa berbuat adil dengan kekuasaannya tersebut. Mutasaddiq, dia senantiasa bersedekah, berinfak di jalan Allah. Muwaffaq, dan orang yang terbimbing di dalam tingkah lakunya. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan, wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslim. Ciri kedua dari penduduk jannah adalah seorang yang rahim, seorang yang memiliki sifat rahim, penyayang, raqiqul qalbi, yang lembut hatinya, likulli dhi qurba wa muslim, bagi setiap orang yang dekat dengannya dan terhadap setiap muslim. Syahid dari hadis ini adalah bagaimana Rasulullah menyebutkan ciri kedua dari penduduk jannah adalah seorang yang rahim, yang penyayang, yang memiliki hati yang lembut kepada sesama muslim. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, Rasulullah bersabda, wa afifun muta'affifun dhu'iyal, seorang yang afif, seorang yang menjaga kehormatan dirinya, muta'affif dhu'iyal, seorang yang memiliki keluarga yang besar, anak-anak yang banyak, kebutuhannya banyak, tapi dia tidak pernah mengeluh kepada manusia, tidak pernah meminta-minta kepada manusia, dia merasa qanaah dengan rizki yang telah Allah berikan kepadanya. Dan arif itu, akhwati fillah barakallahu li wa lakum, diperintahkan secara umum. Arif, kelemah lembutan itu diperintahkan di dalam ucapan kita maupun perbuatan kita. Hendaknya kita bersikap lemah lembut kepada anak-anak kita, ya, kepada saudara-saudara kita, sesama kaum muslimin dan muslimat, ya, terutama bagi para ummahat dan akhwat yang memiliki amanah sebagai seorang mudarrisah, sebagai seorang pengajar, maka hendaknya bersikap lemah lembut kepada anak-anak didiknya. Nah, perlakukanlah mereka sebagaimana kita memperlakukan anak-anak kita. Sayangi mereka sebagaimana kita menyayangi putra dan putri kita. Jika mereka terjatuh pada kesalahan, maka hendaknya ditegur dengan baik, ditegur dengan nasihat yang baik, yang bisa memberikan pemahaman mereka terhadap kesalahan yang dilakukan. Hindari dan jauhi, ya, menghukum dengan sebagai bentuk pelampiasan emosi kita, ya. Hindari yang seperti itu, apalagi sampai hukuman fisik, ya. Jika anak-anak, namanya anak-anak, terjatuh pada sebuah kesalahan, pelanggaran, maka tegurlah mereka dengan teguran yang baik, berikan pemahaman dengan pemahaman yang baik, nasihat yang baik, yang bisa menyadarkan mereka dan memahamkan mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada kajian mendatang bi'idznillahi ta'ala. Wassallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.